sama om itu. Ah, mimpi apa Anda semalam? Dapat cewek cantik gini. Syukran, syukran. Alhamdulillah. Ah, coba ente pegangin dulu alat-alatnya ya. Ah, bener? Ente suka sama Anna? Hmm. Kenangan pertama waktu berjumpa. Kenangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Hahaha, kalau begitu coy, Anna minta maaf. Dia ternyata suka sama Anna. Alhamdulillah. Dasar onta busuk. Eh, cowok, lebih baik kita sate aja nih orang. Hayya. Saya setuju. Ayo kita bantai. Astagfirullah, apa-apaan ini? Ah, ente-ente berdua pada curang, mau bersekutu ya? Eh, kalau ngomong mulutnya tolong dijaga ya. Enak saja ngomong saya bersekutu. Saya gak ada kutunya. Ah, sudah. Gak usah banyak ngomong. Eh, cowok, ayo kita sikat. Kita sikat. Hayya. Aduh, kalau begini caranya, lama-lama Anna bisa mati. Lebih baik Anna permisi dulu. Astagfirullah. Aduh, perasaan aku gak enak deh. Kawaii. Onamae wa? Atashi Reiko desu. Kirei na namae. Zuko, kanojo ga suki da. Mari kita dengarkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Wah, nama yang bagus. Zuko, saya suka perempuan ini. Sudah ditranslate. Oh iya, hentikan. Hahaha. Akhirnya datang juga. Berani sekali kamu datang ke sini, Kenshin Himura. Lepaskan gadis itu. Ternyata kamu datang hanya untuk menyelamatkan gadis ini. Ha, so sweet. Tapi maaf, saya sudah tidak butuh kamu. Saya lebih suka gadis ini. Hahaha. Lepasin gak? Atau apa? Atau saya pergi dari sini. Sok atuh.